Coba aku pengen tepuk-tepuk tangan bareng-bareng Monata. Hey! Kedian Sari. One, two, one, two, three. Tepuk-tepuknya mau natawannya mana dong?